saja kesedihanmu. Tidakkah menyesal padaku? Hatiku telah hancur masa lalu dan terluka tiada obatnya. Anggap diriku penggantinya, maafkan aku masih merana. Kan memetik bulan bintang, asalkan hatimu gembira.